Iya maaf, tadi ada temen ngajak ngobrol. Hampir aja aku naik ojol. Tenang, masih keburu kok, kan bisa lewat tol. Iya sih, tapi coba cek traffic dulu deh sebelum kita gaspol. Oh iya, coba nyalain radionya, terus naikin volumenya biar suaranya makin pol. Laporkan langsung lalu lintas hari ini aman terkontrol. Himbauan untuk para pejalan kaki agar tertib dan tidak bergerombol. Serta kendaraan bermotor agar tidak saling senggol dan tetap mematuhi protokol. Aduh! Sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Toysilet. Pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Mengandung 80 mg simetikon dan antasida. Formula jempol, kembali gaspol. Dari Faros, baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah.